mengharapkan dia yang tak pergi. Walau kau tangisi, takkan mungkin lagi dia akan kembali. Patah bercinta sudah biasa, kadang kecewa, kadang bahagia. Usah kau pikirkan, usah kau risaukan sakitnya bercinta. Mungkin esok lusa cinta yang sejati bersemi kembali. Senyumlah senyum, duhai kau jelita, yang bahagia pasti akan tiba. Tabahkanlah hatimu jelita, untuk apa kau berputus asa. Janganlah kau berkurang duga, walau cintamu berkurang luka. Kali ini hatimu kecewa, tapi hanya untuk sementara. Esok lusa cinta yang sejati bersemi kembali. Senyumlah senyum, duhai kau jelita, hari yang bahagia pasti akan tiba. Tabahkanlah hatimu jelita, untuk apa kau berputus asa. Untuk semua.